الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع الجمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita dari nikmat-nikmat-Nya. Dan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan iman kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperbanyak ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan berbagai macam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pada hari ini hari Jumat mari kita perbanyak salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkannya kepada teladan kita, kepada Nabi kita, kepada pembimbing kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu beliau Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Semoga dengan kita perbanyak selawat kepada beliau kelak di hari kiamat kita menjadi orang-orang yang dekat dengan beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jamaah wa rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Qaf ayat ke-19 dan setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وجاءت سكرة الموت بالحق dan telah datang sakaratul maut dengan benar. Dzalika ma kunta minhu tahid. Hal itu sesuatu yang engkau tidak bisa berbelok darinya. Wa nufikha bis-sur dan ditiupkan tangkakala. Zalika yawmul wa'id. Itu adalah hari yang telah dijanjikan. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. dan datang setiap jiwa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maha bersamanya bersama setiap jiwa itu sa'iqun wa syahid, malaikat yang menggiringnya dan malaikat yang menjadi saksi atasnya. Maka dikatakan kepada setiap bani insan, khususnya kepada orang-orang kafir, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, sungguh engkau benar-benar berada dalam kelalaian dari hari ini. Fakashafna anka ghita'ak, maka kami bukakan darimu kafir yang menutupimu. Fabatharuka al-yawma hadid, maka pandanganmu hari ini menjadi sangat tajam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan mau'izah, selalu memberikan peringatan kepada kita agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Kalau pada ayat ke-18 telah diingatkan, tidak ada satupun ucapan yang keluar dari lisan Bani Adam kecuali di sana ada raqibun atid, kecuali di sana ada dua malaikat yang mengiringinya, yang menyertainya, yang malaikat itu raqib, senantiasa mengawasi, atidun senantiasa hadir bersamanya. Hingga tidak ada satupun ucapan yang baik ataupun yang buruk, melainkan dicatat oleh kedua malaikat tersebut. Satunya mencatat yang baik, satunya mencatat yang jelek. Maka itu mengajarkan kepada kita muraqabah, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana telah kita sampaikan, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika tertimpa sakit dan beliau merintih kesakitan, sebagaimana seorang di antara kita ketika sakit, hal yang sangat wajar kalau orang kesakitan merintih, merasakan sakitnya. Namun murid beliau Al-Qallal rahimahullahu ta'ala seolah bertanya, dan maksudnya adalah mengingatkan bahwasannya Tawud bin Kaitan Al-Yamani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa aninul mayyit, aninul marid, bahwasannya rintihan orang yang sakit pun termasuk yang akan ditulis oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar kalimat Tawud yang disampaikan oleh muridnya Al-Qallal, beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menghentikan rintihannya, berhenti. Demikian juga kemudian pada ayat 19, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan suatu hal yang pasti datang namun masih menjadi rahasia. Dan telah banyak orang-orang yang hidup di dunia ini yang mengalaminya. Bapak-bapak kita, kakek-kakek kita atau tetangga kita telah banyak mengalaminya, yaitu al-maut, kematian. Suatu hari nanti kita akan datang kedatangan tamu dari Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang tidak diundang. Tamu yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang pasti mendatangi setiap kali insan. Wa ja'at sakaratul maut bil haqq. Dan datang sakaratul maut, tanda-tanda kematian, dengan benar. Kalau sudah datang sakaratul maut, kalau sudah datang nazak, kalau sudah datang alamatul maut, tanda-tanda kematian, hadir para malaikat Allah Subhanahu wa taala di sana. menghentikan malakul maut yang akan bertugas mencabut nyawa. Maka adanya sakaratul maut itu menjadi tanda kebenaran akan datangnya kematian menimpa manusia yang barangkali sedang senang-senangnya hidup di dunia. Namun ketika kematian sudah datang kepada seseorang, tidak bisa lagi diundur dari kemarin dan mutakhir. Itu adalah satu kepastian yang telah ditentukan kepadamu. Makunna minhu ta'id, tidak bisa engkau belok darinya. Atau yang sebelumnya engkau ingin berbelok darinya. Mana bisa bermana mana dia. Atau bisa bermana ma mausulah. Mana dia artinya tidak bisa. Kalau ma mausulah artinya yang. Yang engkau dulu darinya mau menjauh darinya. Kebanyakan manusia memang demikian. Dan itu satu tabiat pada diri setiap manusia. Makanya ketika mereka sakit, segera berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya. Dia pun akan selalu berhati-hati menghindarkan diri dari berbagai macam mara bahaya. Itu artinya setiap manusia berusaha menghindarkan diri dari kematian. Dan kalau seperti itu wujudnya, kalau seperti itu bentuknya, maka sudah barang tentu itu suatu hal yang tidak tercela. Yang tercela adalah manakala manusia berbelok dari kematian dalam arti dia seolah tidak meyakininya. Seolah merasa masih akan lama hidup di dunia ini. Seolah tidak mau mati, tidak mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah barang tentu itu adalah suatu hal yang tercela. Ma kunta minhu ta'id, engkau tidak bisa berbelok darinya, karena itu sudah suatu ketentuan yang pasti akan mendatangi setiap penelitian. Oleh karena itu, jemaah jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum datangnya al-ajal, sebelum datangnya kematian, mari kita pergunakan waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi akan masuk bulan Zulhijjah. Bulan yang di sana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu khaliqu fiha khairun wa habbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Tidak ada suatu hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amal saleh padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hadhil ashr, daripada 10 hari pertama ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, apakah juga tidak akan lebih utama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, "Walal jihadu fi sabilillah," tidak pula berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi ثُمَّ لَمْ يَرْمِ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ." Tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak juga berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla lebih baik daripada amalan-amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali, kata Nabi SAW, seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dia sendiri, tidak mewakilkan, tetapi dia sendiri yang berangkat ke medan jihad, dan dia pun membawa perbekalan. Dia membawa apa yang dia miliki, kuda yang sangat mahal karena larinya yang kencang, dia bawa ke medan jihad. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam yarji min dzalika bisyai," tidak kembali dari itu sedikit pun. Dia meninggal di medan pertempuran, kudanya pun disembelih oleh muslimin dan pertempuran, dan apa yang dia bawa dari harta benda pun diambil oleh musuh sehingga tidak ada sedikit pun yang dibawa kembali ke keluarganya. Hanya seperti itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang melebihi amalan sholat di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Itu berarti bahwasanya amal sholat dengan berbagai macam yang ada padanya, dari qiraatul Quran, dari sedekah, dari zikir, sholat sunnah, puasa sunnah, juga amal sholat yang lainnya, itu lebih utama dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amal sholat di hari-hari yang lain. Maka mari jemaah jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita manfaatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bila perlu 10 hari pertama ini, karena memang haji dibatasi, haji pun kemudian lama kalau kita harus mendaftar secara reguler, lama menunggu, barangkali kita yang daftar habis ini dapat jatah tahun 2027 atau 2028, masih sangat lama sekali. Ada amalan yang pahalanya menyamai dengan haji dan umrah, salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir di masjid yang kita salat padanya sampai terbit matahari. Tunggu sebentar, barang 5, 6 atau 7 menit sampai matahari tinggi. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Pulang ke rumah, insya Allah kita mendapatkan pahala seperti haji dan umrah yang sempurna. Amal yang besar, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Mengingat al-maut bisa saja datang. Barangkali seorang di antara kita yang masih muda belum menikah, bisa saja al-maut datang kepadanya sebelum sempat dia menikah. Barangkali yang sudah usia 40, mungkin ada harapan masih 20 tahun lagi, ternyata hanya 3 tahun. Ternyata hanya 5 tahun diberi tambahan dari 40 tersebut. Atau bahkan yang sudah tua, sudah lebih dari 60, sudah banyak peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama berlomba dalam kebaikan, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan pada ayat ke-20, wa nutiqa bis-sur, dzalika yaumul wa'id. Dan ditiupkan sangkakala pertanda terjadinya kehancuran alam semesta, pertanda akan terjadinya kebangkitan manusia dari alam kubur mereka. Dan itu pun dzalika yaumul wa'id, hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyelisihi janjinya. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti terjadi. Meskipun seorang manusia tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat itu, namun itu adalah suatu hal yang pasti. Kematian sebagai kiamatun sughra, kiamat kecil yang menimpa setiap pribadi. As-sa'ah, hari kiamat sebagai kiamatun kubra. Keduanya suatu hal yang pasti terjadi. Maka hanya amal saleh yang akan berguna setelah keduanya. Maka mari kita perbanyak amal saleh. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita di hari kemudian nanti. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-Azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين، جمع الجمعة رحمني ورحمكم الله. Pada ayat ke-21 dari surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa'idah kullu nafsin ma'a dha'iqu wa syahid." Ketika sudah dibangkitkan dari alam kubur, setiap jiwa datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan ada bersama dha'iq yang mengantarnya, yang menggiringnya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala yang membawa dia menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada manusia yang bisa berlari menjauh. Wasyahid, kemudian dibentangkan amalan, catatan amal dia diperlihatkan kepadanya, kepada setiap manusia apa yang dahulu telah dia lakukan dalam kehidupan dunia ini. Kalau ada di antara manusia yang tidak mau menerima catatan para malaikat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan saksi-saksi sampai ketika seorang manusia yang kafir, yang fasik, yang tidak beriman, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak puas dengan persaksian para malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil saksi daripada dia. Al-yawma naqsimu 'ala aqwamihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka dengan apa yang dahulu telah mereka usahakan, telah mereka lakukan. Setiap jiwa akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan membaca sendiri kitab catatannya. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitab catatanmu, cukup bagimu, dirimu sendiri saja pada hari ini yang menghitung. Apakah engkau akan menjadi ahlu sa'adah? Akan menjadi orang yang berbahagia masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla? Atau wal'ayyadu billah, wal'ayyadu billah, wal'ayyadu billah. Terlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang akan menjadi ahlu nar, tentunya itu berdasarkan amalan masing-masing orang itu dalam kehidupan dunia ini. Bagi orang yang tidak beriman dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 22, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadza." Sungguh engkau sebelumnya lalai dari hal ini. "Fakashafna 'anka ghita'ak." Maka kami bukakan darimu tabir yang menutupimu. "Fabasharuka al-yawma hadid." Maka pandanganmu hari ini sangat tajam. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mereka para sahabat radhiyallahu anhum, dikatakan oleh orang yang mentimatkan mereka bahwasannya bagi mereka surga dan neraka ra'yal 'ain, seolah-olah ada di hadapan matanya, senantiasa dia lihat. Karena ilmu yang ada pada diri mereka begitu kuat, iman yang ada pada mereka begitu sempurna, begitu tinggi, sehingga dari hari ke hari, dari setiap waktu dia bisa dengan mata hatinya memiliki ilmu yakin tentang surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun belum meninggal, mereka sudah yakin. Terbayang di hadapan mereka bagaimana perhitungan amal di hadapan Allah. Terbayang di hadapan mereka bagaimana lembaran-lembaran catatan amal itu berterbangan. Ada yang mengambil dengan tangan kanan dan ada yang mengambil dengan tangan kiri. terbayang dari di hadapan mereka bagaimana api neraka yang menjilat-jilat, bagaimana kenikmatan surga, bagaimana bidadari-bidadari surga yang akan menjadi istri mereka bernyanyi-nyanyi, menghibur mereka. Senantiasa terbayang di hadapan mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang kuat ilmunya, orang-orang yang tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi orang yang beriman, kalau di dunia mereka memiliki ilmu yakin, ketika mereka sudah sampai di akhirat mereka memiliki ilmu yakin, sudah di depan mata apa yang dahulu mereka yakin. Adapun bagi orang yang tidak beriman, atau bagi seorang muslim yang lemah imannya, tersibukkan dengan berbagai macam perhiasan dunia, hingga lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ كُنْتَ بِغَفْلَةٍ مِنْ هَذَا. Sungguh engkau telah lalai dari hal ini, dari hari kiamat, dari perhitungan amal, dari para saksi, dari para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu dibukakan tabir yang menghalangi pandangan manusia, sehingga pada hari itu manusia bisa melihat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa melihat para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa melihat timbangan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menimbang amal setiap manusia. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka jemaah jemaah rahimani wa rahimakumullah, dan ini menjadi ilmu yakin, hal yang benar-benar kita yakini dalam hati kita, sehingga akan mempengaruhi perilaku kita, tingkah laku kita, amal kita dalam kesehariannya, sehingga kita senantiasa menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Semoga dengan demikian Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah yang besar kepada kita semua kelak di hari kiamat. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء عبد الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحابك وعنهم إنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا مضر حملنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.